kata Nabi. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa anak muda itu disuruh menikah? Karena libido seksual tinggi. Maka dia harus disalurkan dalam olahraga. Kemana kalian? Mau main futsal, Pak. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar, maghrib, isya, jamak satu. Mana bisa? Main futsal tak salah. Tapi sampai meninggalkan sholat maghrib, apa alasan kalian? Untuk menghilangkan libido seksual. Bukan begitu. Olahraga kita tiga. Yang pertama, rimayah, memanah. Memanah. Tapi satu busur panah ini mahal. 1 juta. Saya ada pelatih pemanah di Batam. Ustaz Soman, saya mau kasih Ustaz 1 busur untuk memanah. 1 busur ini 1 juta, Pak Ustaz. Mana ada duit kami mahasiswa? Sedang mau buat acara aja tadi lagunya, Ya Dana, Ya Dana. Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana, la la la la la la la. Maka ambillah batang sapu yang terbuat dari rotan, kasih karet, lubangi tengahnya. Dulu saya buat gambar profil saya di WA, saya sedang memanah. Datang jamaah dibuatnya, selamat datang Ustadz Somad Hood. Gitu. Bilangnya pula saya kelanjutan Robin Hood. Nah ini saya tukar foto itu daripada jadi bahan ejekan. Turun saya dari Masjid Al-Falah, datang beberapa anak muda. Ustadz Somad, tolong pegang busur, saya pegang. Tolong tarik Pak Ustadz, saya tarik. Tolong panahkan Pak Ustadz. Kemana? Tah kemana-mana pergi anak panah. Yang penting foto, update status. Ini untuk membangkitkan semangat memanah. Yang kedua, sibahah, berenang. Yang ketiga, rukubul khail, menunggang kuda. Tapi kuda ini mahal, 1 ekor 70 juta. Di Okura, dekat Danau Buatan, ada kawan sahabat kita, Ustadz Al-Makmur, dia punya pesantren. Adik-adik, nanti pergi ke sana, latihan memanah, latihan berkuda. Tapi ini bayar Pak Ustaz, lagi-lagi dana. Yang gratis ini apa? Berenang. Pergi ke jembatan Leton. Terjun ke bawah. Insya Allah, berenang kalian situ bukan cuma nafsu libido seksual yang hilang. Orangnya hilang sekalian. Gratis.